Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Al-Bukhari. Pembahasan kita sampai pada bab khauful mu'mini min ayyahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Kekhawatiran seorang mukmin dari hapus amalannya dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya. Telah kita sampaikan ucapan Ibrahim At-Taimi rahimahullah ta'ala, yang beliau mengatakan, ma aradtu qawli ala amali illa khashitu an akuna mukadzaban. Tidaklah aku tampakkan ucapanku pada amalanku melainkan aku khawatir didustakan. Maksudnya khawatir amalannya mendustakan ucapannya, atau ucapannya mendustakan amalannya, yang mana ini sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang telah kita sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan apa yang kalian tidak melakukannya? Kemurkaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalian mengucapkan apa yang kalian tidak lakukan. Kita pun telah sebutkan ucapan Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala yang mengatakan adraktu salasina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi ma minhum ahadun yaqulu innahu ala imani jibril wa mikail. Aku berjumpa dengan 30 sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya khawatir kemunafikan pada dirinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwasannya imannya seperti keimanan malaikat Jibril dan Mikail. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat, mereka orang yang sangat khawatir. Ada sifat-sifat kemunafikan pada diri mereka. Nah, dan juga tidak ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya imannya seperti imannya malaikat Jibril dan Mikail. Ini menunjukkan tentang tawadu'nya, sifat rendah hatinya mereka. Ya, walaupun telah mendapatkan rekomendasi tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap mereka tidak menyombongkan diri mereka. Nah, padahal Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa yadhkaru an al-Hasan, disebutkan juga dari Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ma khafahu illa mu'min. Tidaklah yang khawatir amalannya terhapus melainkan seorang mukmin. Nah, seorang mukmin ada kekhawatiran. Ya, amalannya terhapus. Ada khawatiran. terjatuh kepada penyimpangan-penyimpangan, khawatir terjatuh kepada kesesatan. Wala aminahu illa munafik. Dan tidaklah yang merasa aman, ya, dari perkara-perkara tersebut, merasa aman dari penyimpangan, merasa aman dari kesesatan, merasa aman tidak akan hapus amalannya, melainkan ada seorang munafik. Ya. وَمَا يُهْذَرُ مِنَ الْإِسْرَارِ عَلَى النِّفَاقِ وَالْإِسْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوْبَةٍ. Dan apa yang diwaspadai dari terus-menerusnya melakukan kemunafikan dan kemaksiatan tanpa dengan taubat. Nah, maka kita mewaspadai diri kita. Jangan sampai terus-menerus melakukan kemunafikan-kemunafikan, kemaksiatan-kemaksiatan tanpa bertobat. Ya. Yeah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, Allah mengatakan, وَلَمْ يُسِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Ya. Mereka tidak terus-menerus, ya, melakukan perbuatan-perbuatan mereka, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam keadaan mereka mengetahuinya. Nah, qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Masuk hadis yang ke-48. Haddatsana Muhammad ibnu Ar'arah. Menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ar'arah. Qala haddatsana Syu'bah. Menceritakan kepada kami Syu'bah. An Zubaid, dari Zubaid. Qala sa'altu Aba Wa'ilin anil Murji'ah. Aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. Wa qala haddatsani Abdullah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Beliau mengatakan, menceritakan kepadaku Abdullah, bahwasanya Nabi SAW mengatakan, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah suatu kekafiran. Nah, dari hadis yang kita bacakan tadi, Zubaid mengatakan, sa'altu Aba Wa'ilin anil Murji'ah. Ya. Aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang Murji'ah. Ya. Dalam riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, dari Syu'bah, dari Zubaid, beliau mengatakan, lama zaharatil murji'ah ataitu Aba Wa'il fadakartu lahu. Ketika nampak pemikiran murji'ah, aku datang kepada Abu Wa'il, ya, dan aku menyebutkan tentang pemikiran tersebut. Nah, ya, menanyakan tentang akidah, keyakinan orang-orang murji'ah. Ini ketika mulai nampak fitnah murji'ah. Nah, ya. Di mana Abu Wa'il, beliau meninggal pada tahun ke-90 Hijriah. Ya. Sebagian ada yang mengatakan 82 Hijriah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya bid'ah murji'ah itu termasuk di antara bid'ah yang pertama kali muncul. Nah, bid'ah murji'ah. Sejak zaman tabi'in, ya, telah muncul fitnah murji'ah. Di sini menunjukkan sekali lagi bahwasanya fitnah murji'ah termasuk di antara fitnah-fitnah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nah, kemudian Abu Wa'il rahimallahu ta'ala, beliau menyebutkan hadis dari Abdullah, yang dimaksud Abdullah ibn Mas'ud. Nah, ya. Dari ayat yang lain, beliau menyebutkan hadis dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya, dari Abdullah bin Mas'ud, ya, dengan lafaz kitab muslim akhahu kufrun, seorang muslim membunuh saudaranya sama muslim adalah suatu kekafiran, wasibabuhu fusuq, dan mencelaknya adalah suatu kefasikan. Ya. Kita perhatikan dalam hadis ini, Zubaid berkata, sa'altu Abu Wa'il anil murji'ah. Aku bertanya kepada Abu Wa'il tentang keyakinan orang murji'ah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya murji'ah itu isim fa'il dari irja. Arja'a yurji'u murji'un. Nah, ya. Dan maknanya, ya, kalau secara bahasa, artinya mengakhirkan. Nah, kenapa disebut mengakhirkan? Dikatakan mereka mengakhirkan amalan dari iman. Ya, berpendapat bahwasanya amalan tidak termasuk ke dalam keimanan. Ya, atau juga makna yang lainnya adalah memberi harapan. Ya, kenapa dikatakan mereka hanya berharap dan berharap saja, tidak ada rasa takut. Ya, mereka hanya berharap dengan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, berharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tidak takut dengan azab Allah, tidak takut dengan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga para ulama mengatakan, barang siapa yang ibadahnya hanya dilandasi dengan roja, berharap saja, maka itu ibadahnya orang-orang murji'ah. Nah, ya, ini keyakinan orang-orang murji'ah. Baik. Para ulama, mereka menyebutkan murji'ah ini ada beberapa sekte-sektenya. Ya. Yang pertama ada yang disebut dengan gulatul murji'ah. Nah, ya. Orang murji'ah yang didengkotnya, yang melampaui batas, apa semuanya melampaui batas. Ini yang paling parahnya. Ya. Mereka berkeyakinan bahwa iman itu cukup mengenal saja, mengenal dengan hati saja. Ya. Sehingga pendapat mereka ini langsung mengatakan bahwa imannya iblis sama dengan imannya malaikat, sama dengan imannya para rasul. Ya, dikatakan iman cukup mengenal dengan hati saja. Iblis kan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini pemikiran Jahm bin Safwan dan para pengikutnya, sehingga aliran ini pun dinamakan dengan apa, aliran Jahmiyah. Dikatakan mengikuti pemikiran Jahm bin Safwan. Nah. Ya. Yang berikutnya ada murji'ah yang disebut dengan murji'ah karomiyah, yang mereka meyakini bahwa iman cukup diucapkan dengan lisan saja. Ya. Cukup diucapkan dengan lisan saja. Nah, tentunya ucapan ini memberikan konsekuensi bahwa imannya orang-orang munafik sama dengan imannya para sahabat. Jelas ini suatu kebatilan. Gombong munafikin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul sama dengan sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Jelas ini suatu kebatilan. Yeah. Ini murji'ah karom ya. Yang ketiga ada murji'ah yang disebut dengan murji'ah fuqaha. Yeah. Yang mengatakan iman adalah meyakini dengan hati dan ucapan dengan lisan. Nah, adapun amalan tidak masuk ke dalam keimanan. Ya, disebut dengan mujial fuqaha. Kenapa? Dikarenakan keyakinan ini muncul pada sebagian ahli fiqih. Ya. Seperti Abu Hanifah. Nah, ya. Beliau ada pemikiran dari pemikiran murji'ah yang disebutkan tadi. Nah, di antaranya mengakhirkan amalan dari keimanan. Ini yang paling ringannya dari sekte-sekte murji'ah. Murji'ah fuqaha. Tapi yang jelas, mereka semuanya tidak memasukkan amalan ke dalam keimanan. Nah, benar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika beliau mengatakan sataftariqu ummati ala 73 firqah quluha finnar illa firqatan wahidah. Umatku akan pecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan yang akan selamat. Ya. Bahkan ketika akhir-akhir zaman sahabat sudah mulai bermunculan. Nah, firqah-firqah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran akidah al-sunnah wal jamaah. Sejak zaman para sahabat sudah ada. Ya. Seperti muncul kelompok khawarij. Nah, muncul juga kelompok syiah. Muncul kelompok qadariyah. Begitu juga, ya, yang berikutnya muncul lagi kelompok murji'ah. Nah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Ya. Di antara kelompok-kelompok yang mereka mengasnamakan Islam. Tapi menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mulai bermunculan. Ya. Sehingga benar apa yang diucapkan oleh Nabi SAW, umat Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Dikatakan Rasulullah tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, akan tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga terwujud, terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW tentang iftiraqul ummah. Ya. Ketika Rasulullah menyebutkan satu kelompok yang selamat, para sahabat bertanya, "Wa man hiya ya Rasulullah? Siapa dia wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ma ana alaihi al-yawm wa ashabi." Itu kelompok yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ya. Sehingga para ulama menyimpulkan firqatun najiyah, kelompok yang selamat itu, atau al-ta'ifah al-mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Mereka yang berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kemudian Abu Wa'il yang ditanya tentang pemikiran Murji'ah, beliau membawakan hadis dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud sebagai bantahan kepada pemikiran orang-orang Murji'ah. Yaitu hadis Nabi SAW, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seorang muslim dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, ini bisa mempengaruhi keimanannya. Nah, bisa mengurangi kesempurnaan Islam dan imannya. Yeah. Kenapa dikatakan pemikiran murji'ah itu bahwasannya kemaksiatan tidak mempengaruhi keimanan, tidak akan menyebabkan kurangnya keimanan. Begitupun ketaatan tidak berpengaruh kepada bertambahnya keimanan. Ini pemikiran Murji'ah. Nah, pada alam tadi, sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim kefasikan. Seorang muslim yang mencela muslim yang lainnya tidak dinyatakan sempurna keimanannya. Ini bantahan kepada orang-orang Murji'ah yang mereka meyakini ketika seorang muslim mengatakan dengan lisan atau meyakini dengan hati, walaupun amalannya banyak melakukan kemaksiatan, banyak meninggalkan ketaatan, dinyatakan muslim yang sejati. Dinyatakan muslim yang sempurna keimanannya. Pada Rasulullah mengatakan, sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Nah, ini pun peringatan. Hendaklah kita tidak mencela seorang muslim. Kenapa dikatakan Nabi mengatakan tentang muslim? Ketika hajatul wada. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Kahurmati yawmikum hada, fi sahrikum hada, fi baladikum hada. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan kalian mulia untuk kalian, terhormat untuk kalian, seperti mulianya hari kalian ini. Di negeri kalian ini, di bulan kalian ini. Ketika itu Rasulullah sampaikan di hari Arafah. Di bulan Zulhijjah, di Makkah. Sungguh sangat mulia kehormatan seorang muslim. Begitupun hartanya. Begitupun darahnya. Saya sematakan bihasbi mri'in minasyar ayah kira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dinyatakan jahat tatkala dia mencela saudaranya semuslim. Sibabul muslim baik dengan ucapan. Kalimat-kalimat celaan, cacian, makian. Atau mungkin gestur tubuh. Yang menampakkan celaan kepada seorang muslim. Atau mungkin dengan tulisan sekarang ini. Yang di dalamnya celaan kepada seorang muslim adalah kefasikan. Apalagi yang dicelaknya orang-orang yang memiliki keutamaan. Lebih dahsyat lagi dosanya. Mencela para rasul atau mencela para sahabat. Lebih besar lagi dosanya. Saya Rasulullah katakan, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Sampai diulang-ulang kalimat ini. Janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Mencela seorang muslim, suatu kefasikan. Dosa besar. Apalagi ini celanya sahabat. Kenapa dikatakan ada sebagian kaum mukminin yang mengatasnamakan dan mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Lancang mencela sahabat. Mencela sahabat Abu Bakar, mencela sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Mencela sahabat Utsman bin Affan. Ada di antara mereka yang mengatasnamakan sebagai muslim, tapi mencela sahabat. Ingat, sibabul muslim fusuk, mencela seorang muslim kefasikan, apalagi mencela sahabat. Ada nas yang khusus disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan mencela sahabat. La tasubu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Banyak orang yang mencela sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, mencela sahabat Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Padahal mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun mencela para ulama, Ini pun dosanya sangat besar. Dibandingkan mencela muslim yang lainnya. Nah, luhumul ulama masmumah, kata para ulama. Dagingnya para ulama itu beracun. Kalau kita mencela tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariat, ya, seakan-akan kita memakan racun. Nah, kemudaratannya akan kembali kepada kita sendiri. Ya. Begitupun mencela para umara, para penguasa. Nah, ini pun lebih besar lagi dosanya dibandingkan mencela muslim yang lainnya. Mencela penguasa yang muslim, dosa yang besar. As-sultan dilullahi fil ardi. Nabi mengatakan sultan penguasa adalah naungan Allah di bumi ini. Aman akramahu akramahullah, wa man ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang memuliakannya, Allah akan muliakan. Barang siapa yang menghinakannya, Allah akan hinakan. Nah, yeah. Sehingga hendaklah kita memperhatikan hadis Nabi ini. Sibabul muslim fusuq. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan. Yeah. Baik, tadi kita sebutkan. Nah, dengan lisan, dengan tangan, ya, dengan tulisan, dan lain sebagainya. Jauhi sifat mencela. Nah. Wa qitaluhu kufrun. Dan membunuhnya ada satu kekafiran. Ya. Sudah dijelaskan. Kufur di sini kufrun duna kufrin. Ya. Kufur yang tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Akan tapi menjadikan lemah keimanannya, kurang keimanannya. Nah. Dikarenakan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya perbuatan ini tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, idza taqal muslimani bi sayfaihima falqatil wal maqtul finnar. Apabila kedua orang muslim berjumpa, bertemu dengan masing-masing membawa pedang, maka yang membunuh dan dibunuh dan yang dibunuh diancam dengan neraka. Nah, barakallahu fikum, di sini Rasulullah menyebutkan apabila kedua orang muslim berjumpa, masih dinyatakan sebagai muslim, tapi muslim yang kurang keimanannya. Sekali lagi menunjukkan bahwasannya, nah, kemaksiatan ini bisa mempengaruhi keimanan seseorang. Nah, bantahan kepada orang-orang murjiah. Qala rahimahullahu ta'ala. Hadis yang ke-49. Akhbarana Qutaibah ibnu Sa'id. Mengkhabarkan kepada kami Qutaibah ibnu Sa'id. Haddasana Ismail ibnu Ja'far. Menceritakan kepada kami Ismail ibnu Ja'far. An Humaid an Anas. Dari Humaid, dari Anas. Qala akhbarani Ubadatu ibn Samit. Menceritakan kepadaku Ubadah ibn Samit. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yukhbiru bi lailatul qadar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk mengkhabarkan tentang kapan Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimina. Ada kedua orang dari kalangan kaum muslimin saling berdebat. Nah. Faqala inni kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadri. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang kafannya Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulanan wa fulan wa farufi'at. Dan sungguhnya si fulan dan si fulan ini berdebat, maka diangkatlah. Ya, diangkat sini bukan diangkat Lailatul Qadar sehingga tidak ada sama sekali. Tapi diangkat di sini diangkat penentuannya. Ya. Diangkat penentuannya. Nah, wa asa an yakuna khairan lakum, dan mudah-mudahan ini lebih baik untuk kalian. Nah, iltamisuha fi sab'i wa tas'i wal khamsi, maka carilah pada malam yang ketujuh, kesembilan dan yang kelima. Nah, dari hadis yang kita bacakan ini, dari sahabat Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW beliau keluar dan hendak menyebutkan kapan Lailatul Qadar. Yeah. Tapi ketika Rasulullah SAW hendak mengkhabarkan kapan waktu pasnya Lailatul Qadar, ada dua orang, nah, dari kalangan kaum muslimin yang berdebat. Jadi Rasulullah mengatakan, aku keluar untuk mengkhabarkan kepada kalian tentang Lailatul Qadar. Akan tapi ada si fulan ini berdebat. Maka diangkatlah. Diangkat sini sekali lagi diangkat penentuan Lailatul Qadar. Kenapa? Dikarenakan ada sebagian yang berpendapat diangkat di sini diangkat Lailatul Qadar. Sehingga ada yang berpendapat Lailatul Qadar itu khusus pada zaman Nabi SAW saja. Adapun setelah zaman Nabi SAW, tidak ada Lailatul Qadar. Diangkat Lailatul Qadar. Berbeda dengan hadis ini. Padahal yang diangkat di sini bukan Lailatul Qadarnya, tapi penentuannya. Dikarenakan kalau kita perhatikan konteks hadisnya, Rasulullah hendak menyebutkan kapan penentuan Lailatul Qadar. Tapi ketika ada dua orang yang berdebat, diangkatlah. Maknanya diangkatlah penentuan Lailatul Qadar tersebut. Adapun Lailatul Qadar tetap ada sampai hari kiamat nanti. Lailatul Qadar tetap ada. Terus sama dengan wa'asa ayyakuna khairan lakum. Dan mudah-mudahan dengan diangkatnya penentuannya ini, lebih baik untuk kalian. Nah, dan terwujud, terbukti dengan diangkatnya penentuan ini lebih baik, sehingga tidak menyandarkan hanya pada satu malam saja. Akan lebih bersungguh-sungguh di malam-malam terakhir tersebut. Dalam rangka menghidupkan malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iltamisuha fi sab'i wa tis'i wal khamsi. Carilah. Pada malam ke-7, maksudnya 27, wa tis'i, ke-29, wal khamsi, dan ke-25. Tapi insyaAllah mungkin kita lanjutkan pembahasan lebih lanjut dari hadis yang kita bacakan ini pada pertemuan yang berikutnya insyaAllah. Tapi billahun alhamdulillah. Subhanallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.